Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terakhir kita sampai pada ucapan al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa qalu saharana Muhammadun. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka min khawariqil adat dari perkara yang luar biasa yang tidak pernah terjadi, begitu di tangan salah seorang dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, berupa terbelahnya dengan hakiki, dengan nyata bulan terbelah menjadi dua, satu bagian di arah gunung Abu Qubaysh dan satu bagian di arah gunung Qa'iqian Abu Qubaysh dan satu bagian pada gunung Qa'iqian. Setelah orang-orang musyrikin melihat kejadian tersebut, waqalu saharana Muhammadun, mereka mengatakan dengan bentuk pengingkaran, saharana Muhammadun, Muhammad telah menyihir kami. Kembali lagi, Muhammad telah menyihir kami. Berulang, Muhammad telah menyihir kami. Walakinna alamata dhalika annakum tas'aluna man qadima ilaikum minas safar. Akan tetapi ciri bahwa Muhammad berbuat sihir kalian buktikan dengan kalian bertanya kepada orang-orang yang datang kepada kalian dari safar. Artinya orang-orang yang telah melakukan perjalanan, telah melakukan safar, ditanya tentang kejadian sebagaimana apa yang telah mereka lihat, apakah mereka melihat kejadian yang nyata itu ataukah tidak. Fa innahu wa in qadira ala sihrikum, sungguh bila Muhammad mampu menyihir kalian, menyihir di tempat, ya, karena sihir itu efeknya di tempat, bukan pada orang-orang yang jauh yang ada di hadapan dia, karena efek sihir adalah menipu pandangan yang hakikatnya tidak terjadi. Bila Muhammad mampu menyihir kalian, la yaqdiru an yashara man laysa musyahidan mithnakum, maka Muhammad tidak mampu untuk menyihir orang yang tidak menyaksikan sebagaimana kalian menyaksikan secara langsung dan berada di hadapan Muhammad. Fasa'alu kullaman qadima, maka mereka menanyakan setiap orang yang datang dari safar, fa'akhbarahum biwuku'i dhalika, dan mereka menceritakan kejadian, mereka meminta kepada Muhammad untuk diperlihatkan khawariqil adat, dan ternyata Muhammad menyanggupinya dengan membelah bulan menjadi dua, dengan membelah bulan menjadi dua. Mereka pun bertanya kepada al-musafirin, mereka menginterogasi, menanyakan kepada setiap orang yang datang masuk ke kota mereka. Nah, mereka mengatakan, hal ra'auhu awla, kalian menyaksikan kejadian demikian-demikian, tadi malam telah terjadi bulan yang terbelah menjadi dua. Apa jawaban mereka? Masing-masing yang ditanya, fayaquluna na'am, mereka mengatakan, benar, sungguh kami telah melihat kejadian semalam. Ya, kami telah melihat kejadian pada malam ini, kejadiannya demikian, demikian, demikian. Semua menyatakan sama. Ya, semua menyatakan sama. Baik yang orang-orang yang berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang yang jauh, bukan di situ. Ya, mereka sedang melakukan perjalanan, ternyata mereka menyaksikan kejadian tersebut. Artinya apa? Artinya ini sebagai bukti bahwa terbelahnya bulan menjadi dua bukanlah sihir. Dan orang-orang musyrikin mereka meyakini bahwa itu bukan sihir. Ya. Karena orang musafir ternyata juga menyaksikan, menyatakan demikian. Tidak ada yang mengingkari. Semuanya menyatakan sama. Bulan terbelah. Bulan terbelah. Sungguh bulan telah terbelah pada malam ini. Dan kejadiannya demikian-demikian. Akan tetapi mereka tetap mengatakan hadza sihrum mustamir. Sihrum mustamir. Bahwa ini adalah sihir yang berkelanjutan. Saharana Muhammadun wa sahara ghairana. Syuf, antum perhatikan bagaimana lancangnya orang-orang musyrikin, bagaimana kalbu-kalbu mereka diliputi oleh hawa nafsu. Mereka berani menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat sihir. Mereka menuduh Nabi Muhammad berbuat sihir kepada diri mereka dan kepada orang-orang yang tidak berada di kota tersebut. Wa hadza minal buhti. Dan ini adalah di antara bentuk kedustaan, tuduhan yang sangat kejam. Alladzi la yaruju illa ala asfail khalqi wa adallihim 'anil huda wal 'aql. Dan sungguh tuduhan ini tidak akan laku, tidak akan diterima kecuali atas makhluk yang paling bodoh, atas makhluk yang paling dungu dan makhluk yang paling sesat, yang jauh dari petunjuk dan juga jauh dari akal pikiran yang sehat. Dan tentunya kita ambil ibrah di sini bahayanya seorang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, seorang yang dikuasai oleh hawa nafsu maka kebenaran-kebenaran yang datang kepada dirinya, baik dia lihat secara langsung dengan mata dia, kebenaran-kebenaran yang dia dengar secara langsung oleh telinga dia tanpa ada keraguan bahwa itu benar, dan dia melihat kebenaran dengan ilmu dia, dengan kalbu dia, dia mengakui bahwa itu benar, namun ternyata dia dikuasai oleh hawa nafsu. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan egonya, lebih mengedepankan ambisinya, tujuan yang sudah dia rancang. Saya harus begini, target saya seperti ini, saya harus menang, saya harus begini. Maka orang yang seperti ini tidak akan lepas dari ucapan-ucapan yang batil. Ya, dia berusaha semampu dia dengan berbagai macam cara untuk menjauhkan al-haq tersebut, untuk mengingkari kebenaran tersebut, walaupun dia campakkan ilmu yang telah ada pada dirinya, ilmu yang telah dia lihat, ilmu yang telah dia dengar, ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dia fahami dengan baik, maklumat-maklumat yang dia ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi sehingga mereka memiliki kalbu yang dengannya mereka memahami, memikirkan? Ataukah mereka memiliki pendengaran, telinga yang dengannya mereka mendengar? Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya pandangan-pandangan itu tidaklah buta, akan tetapi yang buta adalah qalbu-qalbu mereka yang berada pada dada-dada mereka. Nas'alullah salamu wal afiyah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, setiap apa yang kita lakukan penting untuk menjaga keikhlasan ya, lillahi ta'ala, setiap amalan salih yang kita lakukan hendaknya kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Nah, wahada laysa inkaran minhum lihadil ayati wahdaha, dan perbuatan ini bukan pengingkaran dari mereka untuk tanda kebesaran yang satu ini. Bal kullu ayatin ta'tihim, bahkan setiap ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada mereka. Fa innahum musta'iduna limuqabalatiha bil batil warraddi laha, maka mereka telah bersiap untuk melawannya dengan kebatilan. Bagaimana caranya membantah, bagaimana caranya menolak, menyelewengkan ya al-haq yang datang kepada mereka, karena mereka sudah memiliki konsep, nah, saya tidak akan beriman, pokoknya saya tidak mau beriman. Nah, target saya adalah, nah, melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara dia benar, ya, saya tidak peduli. Saya pegang prinsip saya. Nah, saya tetap menyembah berhala-berhala peninggalan nenek moyang saya. Nah, saya tetap berbuat syirik. Ya, ini adalah prinsip orang-orang musyrikin. Mereka sudah memiliki konsep. Mereka sudah memiliki tujuan yang mereka rencanakan. Nah, sehingga dengan itu, apapun dan bentuk apapun dari tanda kebesaran Allah, dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sejelas apapun dalil-dalil yang mereka dengarkan seterang matahari pun, mereka akan menolak dan kebenaran yang datang kepada mereka. Nasrullah salamu alaikum. Walihada qal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyaraw ayatan yu'ridu, dan bila mereka melihat ayat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ridu, naam, yu'ridu, mereka berpaling. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, walam ya'udid dhamiru 'ala shiqaqil qamar falam yakul wa iyyarawha. Pada ayat ini, pada kejadian insyiqaqul qamar, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan kalimat wa iyyaraw ayatan, wa iyyaraw ayatan. Naam. Wa iyyaraw ayatan, dan bila mereka melihat tanda kebesaran apapun itu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dengan bentuk nakirah. Naam. Baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tidaklah mengembalikan dhamir kepada insyiqaq al-qamar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa iyyarawha, dan bila mereka melihat, ha, dhamir ha, yarji kembali kepada insyiqaqul qamar, dan bila mereka melihat insyiqaqul qamar, mereka akan berpaling. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dalam ayat ini dengan bentuk yang global. Dan bila mereka melihat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu, bagaimana sikap mereka? Yu'ridu, mereka berpaling. Nah, mental, kalbu mereka sudah terbalik seperti gelas yang dibalik. Mau diisi setetes air tidak akan masuk, mau diisi satu teko air tidak akan masuk. Ya, curah hujan yang begitu deras dimasukkan ke dalam gelas yang terbalik tidak akan mampu untuk mengisi kalbu tersebut. Ya, kalbu mereka telah terbalik, kalbu mereka telah tertutup. Dan memang tujuan mereka adalah untuk melawan kebatilan, untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum, wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Nah, maka bila mereka tidak menjawab ajakan dakwahmu, فَعْلَمْ, ketahuilah, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, semata-mata mereka itu hanyalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka faham sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah rajulun salih, ya, orang-orang yang salih, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tulus, apa yang dia, yang Muhammad bawakan benar, tidak ada kedustaan padanya, bukan sihir. Ya. Namun karena hawa nafsu mereka, semuanya mereka mentahkan, semuanya mereka tolak. Fa innahu law kana qasduhum ittiba'al huda la amanu qat'an. Sungguh apabila mereka itu tujuannya adalah ittiba'al huda, mengikuti huda petunjuk, la amanu qat'an, pasti mereka benar-benar akan beriman, kurang apa lagi mereka yang meminta. Dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bulan benar terbelah, ya tidak ada celah untuk mendustakannya. Kenapa mereka masih mendustakan? Apa sebenarnya tendensi mereka? Ittiba'al hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Pasti mereka akan beriman kalau tujuan mereka adalah memang benar-benar tulus mencari petunjuk. Wattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan pasti mereka akan mengikuti dakwah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu arahumullahu ala yadayhi minal bayyinati wal barahin wal hujaj wal qawati'. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka di atas kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal bayyinat, dari kejelasan, wal barahin, dan juga bukti, kemudian wal hujaj, adanya hujjah, wal qawati', dan juga perkara-perkara yang pasti, ma dalla ala jami'il matalibil ilahiyyah wal maqasidil syar'iyyah, yang semua itu menunjukkan atas perkara-perkara yang terkait dengan al-matalib al-ilahiyyah dan juga al-maqasid al-syari'iyah, tujuan-tujuan syariat. Dan untuk kalimat ini fa insyaallah akan kita rincikan kembali, yakni pada kalimat al-matalib al-ilahiyyah wal maqasid al-syari'iyah, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.